falam yuftah min habab, maka tidak satu pun dari pintu-pintu neraka dibuka. Wasul silati syayatin, dan pada dibelenggu, diikat para syaitan. Wayunadi munadin, dan penyeru berkata, menganjurkan, memotivasi, ya baghiyal khair aqbil, wahai yang hendak melakukan kebaikan, yang senang dengan kebaikan, lanjutkan, segeralah, majulah, percepat. Wa ya baghiyasyarr aqsir, wahai yang niat mau berbuat jelek, syarr, maksiat, dosa, aqsir, tahan dirimu, jangan kamu lakukan itu. Walillah utaqa'u minan nar, dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari neraka, membebaskan mereka dari neraka. Wadhalika fi kulli laylah, dan itu setiap malam Ramadan. Setiap malam Ramadan Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Makanya disunahkan banyak-banyak memohon doa kepada Allah selalu setiap malam, agar dirinya, diri kita masing-masing, dijadikan dari utaqa minan nar, yang dibebaskan Allah dari neraka. Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar, Allahumma a'tik riqabana minan nar, atau doa-doa yang semakna dengan itu. Di dalam riwayat juga disebutkan yunzilur rahmah wa yahutul khotaya, Allah turunkan rahmat, Allah hapus dosa. Wa yastajibu du'a, Allah kabulkan doa. Fa'arullaha min anfusikum khaira, fa'inna syaqi man hurima fihi rahmatullah. Maka tampakkan kepada Allah, tunjukkan kepada Allah kebaikan dari diri kalian, karena orang yang celaka, syaqi, a'udzubillah, orang yang diharamkan dari rahmat Allah di Ramadan, di musim waktu yang mulia, di waktu dilipat gandakannya pahala, di waktu dihapuskannya dosa, kesempatan besar emas, justru dia diharamkan dari rahmat Allah. Karena menyia-nyiakan peluang pahala yang ada di hadapannya, atau terus dalam maksiat dan dosanya. Oleh sebab itu disebutkan, tunjukkan kepada Allah, ini tampakkan kebaikan itu dari diri kalian. Kata Syekh Ibn Baz, makna tampakkan, tunjukkan kepada Allah kebaikan dengan kamu bersegera dalam mengamalkan amalan saleh, khairat, cepat-cepat dalam mengamalkan ketaatan. Menjauhlah sejauh-jauhnya dari berbagai kejelekan dan maksiat. Itu tampakkan. Artinya semangatmu pompa harus lebih dari hari-hari yang sebelum-sebelumnya. Itu yang dinasehatkan pula oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri atau Anas bin Malik. La taj'al yawma sawmik wa yawma fitrika sawa'a. Jangan kamu jadikan sama hari puasamu dengan hari kamu enggak puasa. Ini kalau hari-hari enggak puasa misalnya, ya segitulah level ketaatan dia, semangat dalam ibadahnya segitu-segitu. Kemudian dia masuk Ramadan tetap saja seperti itu. Enggak ada nilai plusnya, enggak ada istimewanya baginya. Jangan. Bersemangatlah lebih di bulan Ramadan. Hari-hari biasa mungkin dia masih suka canda, guro, guyon, ketawa, ini, itu. Di hari kamu puasa, jangan kamu samakan seperti itu. Waliyakun fikum sakina wal waqar. Kata beliau, jadikan ketika kamu puasa, kamu itu orang yang berwibawa, orang yang tenang. Tenang artinya terlihat kamu orang yang punya wakor, ada wibawanya, ada ketenangannya. Yang biasanya mungkin sebelum itu, ini begini begitu. Nah, di bulan puasa, di kala Ramadan harus ada nilai lebih. Jangan samakan dengan hari-hari yang sebelumnya. Oleh karena itu Rasul sebutkan pula, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Kalau kamu puasa, jangan kamu berkata-kata rofath. Kata-kata rofath, kata-kata yang kurang sopan, kalimat-kalimat keji, kotor, yang seringnya berurusan dengan wanita dan syahwat. Makanya kata Allah dalam Quran, uhilla lakum lailatu siyamir rafathu ila nisaikum. Kalau sudah malam hari, sudah berbuka, kamu bersama istrimu, Allah halalkan rafath. Yalahnya suami istri, ketika bercumbu, ketika bermesraan, mungkin keluar beberapa kata-kata yang kurang ini. Tapi antara suami istri, dan itu dihalalkan di malam hari, saat dia sudah enggak puasa. Ketika dia puasa, diharamkan. Enggak boleh. Agar terjaga kemurnian dan kesempurnaan puasanya. Wala yaskhab, jangan pula kamu teriak-teriak enggak ada gunanya. Enggak ada wibawanya. Suara lantang keras ini itu. Fa in sabahu ahad aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Kalau kamu dicela orang atau diperangi, katakan aku orang yang puasa. Katakan aku orang yang puasa, ketika kamu dicela, diganggu orang, disakiti, kamu katakan baik itu pada dirimu sendiri untuk meredam emosimu. Aku sedang puasa untuk menahan. Atau kamu katakan itu kepada orangnya agar tidak melanjutkan gangguannya. Tahu kalau kamu sedang puasa, menghormati. Ini atau itu. Rasulullah juga sebutkan, man lam yada'a qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syaraba, yang tidak meninggalkan perkataan dusta, pengamalan terhadapnya, kejahilan, maka Allah enggak butuh. Kalaupun dia tidak makan dan tidak minum, Allah enggak butuh puasanya. Kenapa? Kata Ibnu Rajab, karena puasa intinya menahan diri dari yang dilarang Allah. Kalau makan minum yang semula itu halal, kamu tinggalkan karena Allah, karena puasamu. Padahal itu halal. Maka terlebih-lebih sesuatu maksiat yang memang dari awalnya haram, seperti dusta, kejahilan, kedzaliman dan yang lain sebagainya, ghiba, namimah atau yang lain. Dari awalnya memang ini haram. Kamu puasa enggak puasa itu haram. Kamu lakukan saat kamu puasa lebih lagi besar dosanya. Makanya Rasul katakan Allah enggak butuh puasamu kalau kamu melanggarnya. Wong yang halal kamu tinggalkan. Bagaimana justru yang haram kamu langgar saat puasa? Mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati saat siam dari segala bentuk sayyiat, dari segala bentuk dosa dan maksiat. Oleh karena itu, perbanyak oleh masing-masing kita ibadah, qiraatul Quran, siang atau malam hari, setiap huruf digandakan 10 kali lipat. Begitu pula memperbanyak zikrullah, amar ma'ruf, nahi mungkar, tawasi bil haq, tawasi bil sabr, hindari segala bentuk kemaksiatan. Sebagaimana kebaikan digandakan besar pahalanya, sayyiat kejelekan pun menjadi berganda. Bukan ganda jumlahnya tetapi kualitasnya. Tetap satu kejelekan tapi tidak sama nilainya. Karena itu dilakukan di waktu yang mulia, di waktu yang istimewa. Maka nilainya tidak sama di sisi Allah, lebih besar kejelekannya. Menuntut kita untuk lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam bentuk ma'asi dan dosa yang tidak dia ridhoi. Dalam Ramadan kita mengingat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, para salaf as-salih, a'immah, sahabat dan tabi'in, mereka tidak hanya sekedar memperbanyak amal ibadah mereka, tetapi juga terbukti mereka manfaatkan musim yang agung ini dengan mensedikitkan kerjaan dunianya. Sebagian mereka mengurangi aktivitas duniawiahnya, mengurangi kerjaannya, menutup sebagian waktu dari tempat dagangnya, pasar atau semisalnya. Mereka gunakan waktu tersebut sebaik mungkin untuk duduk di masjid sebanyak mungkin, sehingga mereka katakan nutahir siamana, kita berupaya menjaga kesucian puasa kita. Dengan banyak di masjid, dia banyak baca Quran, banyak zikir, banyak doa, banyak sholat. Ketimbang dia di luar sana, apalagi yang kerja, dunia, terfitnah dengan godaan ini dan itu. Mereka khawatir atas tercorengnya dan berkurangnya siam, ibadah rukun Islam yang mulia dan agung ini. Demikian para ulama salaf rahmatullah alaihim sangat peduli dengan Ramadan mereka, sangat menjaga puasanya dari segala yang bisa mencoreng, apalagi mengurangi fadilah dan kesempurnaannya. Ulama sebutkan ada beberapa perkara yang membantu untuk orang itu lebih fokus dalam ibadah, terutama saat Ramadan, agar lebih tidak terganggu siam dan ibadahnya. Tiga perkara. Yang pertama, puasa itu sendiri. Artinya meminimkan makan dan minum. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, ma mala'a ibnu Adam wi'aan qad syarran min batnih. Bani Adam tidaklah memenuhi tempat yang lebih buruk dari perutnya sendiri. Artinya ketika dia mengenyangkannya, dengan dia makan secukupnya, dan puasa melatih dia untuk itu, secukupnya makan, minum, banyak terbantu, ringan jasadnya, ringan tubuhnya, untuk memperbanyak taat dan khairat, tidak malas dan tidak berat untuk diajak beribadah tubuhnya. Artinya dari sini, jangan sibuk mengurusi makan, minum, sehingga terbengkalai puasamu. Dari sisi ini pula, hendaknya ada ta'awun antara suami dan istri. Jangan tuntut istrimu berlebih. Wanu nanti masakkan ini, yang wanu siapkan ininya, itunya, ini. Miskinah. Sudah dia perempuan yang kurang agamanya, hanya sebulan ini, itu pun gak sebulan penuh dia bisa jalani, kalau dia masih punya syahriyah. Nah, itu pun masih tersibukkan di dapur dari pagi, mungkin entah sampai siang, sampai sore. Sore masih lagi nyalakan kompor ini itu. Kemana waktunya untuk ibadah? Malam capek sudah. Jelas. Maka ta'awun, bantulah istrimu. Masaklah, bas itu hak kamu sebagai suami. Secukupnya. Sekedarnya kamu bisa makan berbuka kalau di rumah. Ada santapan untuk sahur, wayakfi. Khalas. biar dia punya waktu banyak ibadah kepada Rabb-nya, agar dia lebih banyak taat kepada Allah, menggunakan waktu yang enggak lama. Nah, 30 hari dipotong mungkin 7 harinya, 6 harinya. Miskinah. Yang kedua, membantu untuk banyak ibadah dan ta'ah selama Ramadan adalah qailulah. Istirahat siang. Entah itu sebelum zuhur, bisa kamu lakukan. Atau itu setelah zuhur. Kamu ambil waktu untuk istirahat. 1 jam, setengah jam. Menjelang asar kamu bangun. Sehingga jasadmu fresh. Punya waktu cukup. Sore, malam bisa kamu gunakan untuk memperbanyak ibadah. Terutama malam ada qiyamul lail atau taraweh, sholat. Kamu khusyuk dan tenang. Akan beda kalau jasadmu murhaq, kecapean. Karena sepanjang hari kamu gunakan dan kamu pakai, enggak ada istirahatnya. Akhirnya menjelang maghrib, isya sudah mulai ngantuk, mulai capek, sholat enggak khusyuk, enggak tenang. Panjang sedikit imamnya. Kamu yang salah. Ambil waktumu untuk istirahat di siang. Qailulah. Sunnah. Istirahatlah di siang hari. Tergantung kamu bisa mengatur waktunya sebelum atau setelah zuhur. Terlebih di malam hari, waktu yang lebih dianjurkan untuk memperbanyak tilawatul Quran. Berdasarkan hadis nanti yang akan kita sebutkan. Al-Muhim ini istirahat. Ada waktu untuk istirahat di siang hari. Yang ketiga, dan ini muhim, penting, taqlil mukhalatah. Taqlil mukhalatah, minimkan berinteraksi dengan orang, minimkan berteman dengan temanmu. Khalas, yakfi 11 bulan. Kamu dengan temanmu enggak cukup 11 bulan dalam setahun. 1 bulan ini minimkan. Artinya minimkan ya, yes, kamu ketemu secukupnya, assalamualaikum, bekhair, ini itu. Enggak perlu kamu duduk ngobrol lagi, bicara lagi, ini bagaimana, itu bagaimana, ke sana kemari. Khalas. Sebulan ini waktumu sudah kamu pakai memperbanyak pundi-pundi kebaikanmu. Beribadahlah kepada Allah. Beramal solehlah. Kalau tidak, terbengkalai waktumu sia-sia. Waktu yang enggak lama, ikhwan. 30 hari. Nanti kamu ke sana kemari sama fulan ini, enggak terasa, der adzan zuhur. Setelah adzan zuhur, selesai zuhur, ngobrol, der adzan asar. Habis asar, sepak bola, ini, itu, entah apa lagi aktivitasmu, adzan maghrib. Maghrib makan, ngobrol lagi, adzan isya. Isya sebentar lagi, terawih, kamu ngantuk, tidur. Kemana waktumu? Kamu kemana kan Ramadanmu? Habis, bersama teman-temanmu. Minimkan pertemanan. Secukupnya. Jangan seperti hari-hari biasanya. Artinya masing-masing sibuk dengan Allah. Sibukkan dirimu dengan Allah. Ibadah. Zikirlah sebanyak-banyaknya. Bacalah Quran sebanyak-banyaklah. Doalah sebanyak-banyaknya. Untukmu, orang tuamu, anakmu. Kebaikan dunia dan akhiratmu. 3 ini. Akan banyak membantu kamu. meminimkan makan minum, istirahat di siang hari, dan meminimalisir pergaulan, pertemanan. Kalau enggak demikian, kamu lihat akan terbengkalai, banyak tersia-siakan waktu Ramadanmu. Khawatir, na'udzubillah, termasuk asyqi man hurima fihi rahmatullah, yang celaka di Ramadan yang diharamkan dari rahmat Allah padanya. Di waktu baik, di waktu mulia, dia tidak memanfaatkan dan tidak mendapatkan keutamaannya. Wa kama qila anta ya tayyibu idza lam tatib fi tayyibatin biha tabat tayyibatun famata tatibu. Kamu orang baik, mau berbuat baik. Kalau kamu di tempat baik atau di masa waktu yang baik, tidak juga berubah menjadi lebih baik. Kapan kamu mau baik? Kapan kamu mau baik? Di depanmu waktu yang istimewa, waktu yang baik, juga tidak merubah dirimu. Kapan kamu mau jadi baik? Mau kapan? Nunggu apa? Dan ini tentunya umum, rijal wa nisa, kepada ikhwah maupun akhwat semua, terutama wanita yang gemar ngobrol, gemar bicara, ini itu. Falyattaqillah masing-masing dari kita. Kita tahu siam punya banyak fadilah yang itu tidak dimiliki oleh ibadah lain. Dan masing-masing ibadah, terutama rukun-rukun Islam ini, punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh ibadah rukun yang lainnya. Fadlullah yu'ti man yasha. Salat punya keutamaan tidak dimiliki oleh puasa. Puasa punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh zakat, oleh salat sekalipun. Keutamaan-keutamaan besar masing-masingnya. Antara lain di dalam Nasa'i dari Abu Umamah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, murni bi'amalin, ajarkan aku amalan ya Rasulullah, ini memasukkan aku ke surga. Qala alaika bis-shaum fa innahu la adla lahu. Banyak-banyak kamu puasa, la adla lahu, enggak ada yang menyaingi puasa, yakni pahalanya. Enggak ada ibadah lain yang menyaingi puasa. Qultu ya Rasulullah murni bi amal. Kembali kedua kali Abu Umamah sampaikan, ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan. Yakni mungkin Abu Umamah faham, kalau puasa mafhum ya Rasulullah, insyaallah aku puasa. Tapi beliau ingin amalan yang istimewa, yang dengannya betul-betul agung mengantarkan beliau ke surga. Amalan penting, besar. Kembali Rasul jawab, alaika bis-shaum, banyak-banyak kamu puasa. Fa innahu la adla lahu, enggak ada yang membandinginya. Qultu ya Rasulullah, murni bi'amal. Ketiga kali Abu Umamah menyampaikan, wahai Rasulullah, ajarkan padaku amalan. Sampai tiga kali. Ini beliau paham puasa, amalan baik tentunya, amal soleh. Tapi beliau ingin yang lebih dari itu, amalan yang istimewa, yang besar pahalanya, yang dengannya beliau masuk surga. Qala, kembali Rasul katakan, alaika bisawum fa innahu la mithla lahu. Banyak-banyak kamu puasa. Tidak ada yang serupa dengan puasa ini, ibadah-ibadah lain. Tidak ada yang serupa dengannya, dari keutamaannya, pahalanya. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban disebutkan, fakana Abu Umamah la yura fi baitihi dukhan naharon illa idza nazala bihim dhaif. Mengamalkan nasihat Rasul ini, wasiat, maka Abu Umamah tidak pernah didapati di rumahnya asap dapur kalau siang hari puasa, kecuali kalau sedang ada tamu. Diamalkan oleh Abu Umamah, memperbanyak puasa sebagaimana Rasulnya mengajarkan kepadanya. Dari hadis Hudzaifah pula, qala asnadtun nabi ila sadri, Rasulullah menyandarkan kepalanya di dadaku. Faqala, kemudian beliau sampaikan, man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhalal jannah. Yang mengucapkan la ilaha illallah dan itu penutup hidupnya, nas'alullah min fadli, dia akan masuk surga. Wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu bihi dakhalal jannah. Dan yang puasa sehari saja, ikhlas mengharap wajah Allah dengannya, dan dia dihatamkan dengan itu amalannya, maka dia akan masuk surga. Sehari puasa mengharap wajah Allah, kif kalau sebulan. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan barang siapa yang bersedekah dengan suatu sedekah mengharap wajah Allah dengannya dan dia dihatamkan dengan itu, maka dia pun akan masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dari hadis Abdullah bin Umar juga di Ahmad dan Tabrani, Rasulullah SAW sebutkan, as-siyam wal-Qur'an yushaffa'an yawmal qiyamah. Puasa dan Qur'an keduanya menjadi syafaat atau dijadikan syafaat bagi orangnya yang membacanya, yang puasanya. Yaqulus siyam, di mana puasa akan berkata di hadapan Allah, ai rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahwa fashaffi'ni fi. Ya Allah, kata puasa, aku yang mencegah dia dari makannya, dari syahwatnya. Ini karena puasa di siang harinya. Maka jadikan aku syafaat bagi orang ini yang puasa ini. Wa yaqulul Qur'an, dan ini tadi yang kita isyaratkan. Qur'an juga berkata kepada Allah, mana'tuhun nauma bil lail fasyaffi'ni fi. Ya Allah, aku yang menghalangi dia tidur malam. Karena dia baca Quran, menunjukkan disunahkan, lebih dianjurkan baca Quran itu diperbanyak di malam hari Ramadan. Walaupun kapanpun bagus dan baik dibaca, tapi malam lebih. Makanya kata Quran, ya Allah, aku yang menghalangi dia tidur di malamnya. Maka jadikan aku syafaat untuknya. Qala fayushaffa'an, maka kata Rasul, keduanya pun dijadikan syafaat oleh Allah, diterima. Di sisi lain, ini menjelaskan kepada kita hubungan yang begitu erat, kuat, antara amil wa amalihi, antara orang mukmin yang beramal dengan amalannya. Ada ikatan, bukan hanya di dunia sampai akhirat. Ikatan itu masih kuat, sehingga amalanmu enggak membiarkanmu. Amalanmu yang selama di dunia bersamamu kamu amalkan, bela kamu di hadapan Allah, Quran minta dijadikan syafaat bagimu yang kamu baca. Puasa yang kamu jalani minta dijadikan syafaat untukmu di yaumul qiyamah. Bahkan sebelum itu dikubur, kalau ini akhirat, dikubur pun demikian. Dalam hadis juga disebutkan bagaimana puasa, zakat, sholat, zikir dan iman, amalan-amalan ibadah lainnya itu mengelilingi jasad si hamba bersamanya. Sehingga kalau ada gangguan atau siksaan yang mau menghampiri hamba ini dari arah kepalanya, sholatnya akan menahan. Malaka min huna madkhal. Kamu gak bisa masuk ke hamba ini dari arah kepalanya, karena dijaga, dilindungi oleh sholatnya. Nanti kalau siksaan itu mau datang dari arah kakinya, dijaga oleh ininya. Zakatnya nanti dari arah kirinya, sedekahnya, ininya, amalan-amalannya masing-masing. Melindungi dan membela dirinya. Erat, kuat hubungan antara seorang amil dengan amalannya. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal Rasulullah SAW juga sebutkan, ala adulluka ala abwabil khair, mau aku tunjukkan kalian pintu-pintu kebaikan. Qultu bala ya Rasulullah, kata Mu'ad, tentu wahai Rasulullah. Qala as-sawmu junnah, puasa itu perisai, melindungimu dari azab Allah. Seperti tadi, membela kamu. Wassadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah pun menghapuskan dosa, memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Oleh karena itu kata Ibnu Rajab dan juga Imam Syafi'i sebelum itu, sangat disarankan, sangat dianjurkan selama Ramadan memperbanyak sedekah, memperbanyak infak dan pemberian yang wajib maupun yang sunnah, karena masing-masingnya menghapuskan dosa, menggugurkan dosa. Puasa menggugurkan dosa, sedekah itu sendiri memadamkan dosa. Maka dua ini jika digabung akan semakin lebih kuat dan besar harapan dengan itu dosa-dosa kita semakin bersih dan terhapus semuanya. Makanya kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Rasulullah itu orang paling derma, karim sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan, kana la yus'alu an syai illa a'ta. Dan paling derma-dermanya saat Ramadan, di mana beliau tidak dimintai sesuatu kecuali pasti beliau beri. Kana ajwad bil khair minar rihil mursalah. Kalau sudah Ramadan, Rasulullah itu lebih derma, lebih karim dari angin yang bertiup. Ini maknanya tadi, gak pernah nolak sudah kalau diminta, kalau Ramadan. Karim. derma. Dan itu toladan bagi kita semua. Derma dengan harta yang Allah berikan kepada kita, karim. Terlebih seperti kata Ibnu Rajab, orang saat puasa terbatas ruang geraknya. Ketika puasa dia gak bisa banyak bekerja karena capek, gak kuat, haus, lapar. Maka terbatas waktunya. Oleh karena itu yang berkemampuan punya harta lebih dianjurkan untuk lebih pemurah menginfakkan, mensedekahkan hartanya kepada terutama mereka yang puasa, baik itu iftar, shaim, memberi buka mereka yang puasa, secara umum sedekah, bersedekah dengan hartamu. Tunjukkan kepada Allah kebaikan itu dari diri kalian masing-masing. Dari hadis Abu Hurairah pula di Imam Ahmad, dihasankan Al-Albani, as-siyamu junna wa hisnun hasin minan nar. Puasa itu tameng dan benteng yang kokoh melindungimu dari neraka. Juga dalam hadis Abu Hurairah yang ma'ruf, qala Rasulullah, qala Allah Azza wa Jal, dalam hadis Qudsi Allah berkata, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan ibnu Adam baginya kecuali puasa, itu untukku, aku yang membalasnya. Al-hasanah bi'ashri amthaliha ila sab'imi'ati dhi'f. Satu kebaikan digandakan sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Berarti dengan lafad ini, pengecualian puasa tentang pelipat gandaan dari seluruh amal soleh yang lain. Illa siyam, ketika Allah katakan kecuali puasa, tidak digandakan 10 kali, tidak 700 kali lipat seperti ibadah-ibadah lain. Lalu berapa kali? Berlipat-lipat ganda. Banyak sekali, hanya Allah yang mengetahuinya. Hanya di ayat lain Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang puasa disempurnakan pahala mereka tanpa hitungan. Kamu akan ketahui kelak di yaumul qiyamah, saat ditimbang dan ditunjukkannya amal perbuatanmu, besarnya pahala puasa itu. Di lafaz kedua yang Rasul sebutkan atau hadits qudsi ini, kullu amali ibni Adam lahu kaffarah illa shiyam. Setiap amalan Bani Adam baginya menjadi kafarah, kecuali puasa. Berarti pengecualian puasa terkait kafarah. Kafarah itu penghapus, pembayar kesalahan. Seperti hadis muflis. Orang datang bawa pahala puasa, orang datang bawa pahala sedekah, pahala zikir, pahala ini itu. Kalau dia mendzalimi orang, menyakiti, menipu dan lain sebagainya, maka diambil pahala puasanya, pahala sholatnya misalnya, untuk bayar dosanya ke fulan. Diambil pahala zikirnya untuk dibayarkan kepada kesalahannya kepada fulan. Terus, kafaroh. Semua amalan Ibnu Adam dijadikan kafarah, menutup, membayar dosa-dosa dia ke orang lain. Di situ dikecualikan puasa. Allah enggak ridho. Puasa tidak Allah izinkan untuk kafarah bagi Bani Adam. Tapi itu murni untuk Allah. Hanya untuk Allah semata. Amalan lain bisa untuk kafarah-kafarah tadi. Puasa fa innahu li wa ana ajzibi, untukku murni dan aku sendiri yang membalasnya. Jelas keutamaan besar bagi siam. Wala khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari minyak misik. Karena keluar dampak dari ibadah. Ukuran manusia mungkin bau dari lambung yang kosong dan lain sebagainya. Tapi di sisi Allah nilainya ibadah. Karena itu akibat dampak ketaatan, maka lebih wangi dari misik sekalipun. Walisaimi farhatan yafrahuhuma idza aftaha fariha bifitrih, idza aftara fariha bifitrih wa idza lakiya rabbahu fariha bisaumih. Yang puasa punya dua kebanggaan, ketika dia berbuka senang dengan puasanya, dengan berbukanya, dan ketika berjumpa dengan Rabb-nya dia pun senang dengan puasanya. Hadis di Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di awal Ramadan, dari awal Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, dibelenggu para syaitan dan jin-jin jahat yang keterlaluan dalam mengganggu dan menggoda Bani Adam. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil, وَيَا بَغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Yunadi munadin, yang menyeru ini bisa malaikat yang Allah tugaskan meniupkan suara ini di kalbu mukmin yang Allah inginkan kebaikan baginya. Ya bagi al khair aqbil. Kalau kamu ingin baik, ingin ibadah, ingin semangat, aqbil, lanjutkan, dimotivasi. Ya Allah, semangatlah, kerjakan. Wa ya bagi asyar aqsir. Dan kamu kalau mau melakukan kejelekan, maksiat, tahan dirimu. Karena zaman ini atau masa ini masa pengampunan, masa tobat, masa beramal soleh, masa dilipat gandakannya pahala. Maka jangan kamu rusak dengan kemaksiatan, tahan dirimu kalau kamu hendak melakukan kejelekan. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah dalam melakukan amal soleh. Dalam riwayat Ubadah ibnu Samit, di Tabrani, yandurullah ila tanafusikum wa yubahi bikum malaikatahu. Allah melihat di Ramadan ini bagaimana kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti apa berlomba-lombanya kalian dalam kebaikan? Tanafus, semangat kalian dalam berlomba bagaimana? Kalau di mata manusia saja, kalau itu lomba lari misalnya, kelihatan semangat larinya, walaupun mungkin dia gak juara satu, tapi lari semaksimal mungkin, sekuat-kuat dia. Gak mau kalah, gak mau nyerah. Ada yang satu malas dari awal start sudah. Gak setengah hati dia lari, gak lomba dengan penuh semangat. Dan itu dilihat oleh Allah. Tanafusakum. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan hendaknya berlomba-lomba mukminin, bersegera, bersemangat. Dan Allah banggakan kalian dengan itu di hadapan para malaikatnya. Dibanggakan oleh Allah semangat kalian, berlomba-lomba kalian dalam khair, dalam ketaatan, ibadah, dalam amal saleh, kesungguh-sungguhan kalian, itu yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pergunakan waktu-waktu yang terbatas di hadapan kita selama Ramadan untuk memperbanyak amal kebaikan dan menjauh dari segala kejelekan dan maksiat. Ingatlah kebaikan digandakan tanpa hitungan, dan kejelekan pun nilainya tidak sama. Kalau itu di waktu mulia seperti Ramadan. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.